aku alo, alo niki. Lali tenang kode, karo aku iki. Neng terminal stasiun we'll be right back.

ku sansaya ndati prapatan jalan Mas Tri saksi ketemu. Orang ngerteni Sampai

dek sedih.